بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita masih pada pembahasan keimanan kepada para Rasul alaihimussalatu wassalam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa para Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka adalah a'la tabaqatil bashar, tingkatan manusia yang tertinggi, yang mana Allah Jalla wa'ala telah berikan nikmat kepada mereka. Allah pilih dari hamba-hambanya menjadi para nabinya, menjadi para rasulnya, sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah berhak untuk memilih, menentukan kepada hamba-hambanya. Maka di antara manusia atau pada manusia itu sendiri adanya tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang tertinggi itulah manusia yang Allah Jalla wa'ala pilih, yaitu para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Keberadaan ini Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat An-Nisa ayatnya ke-69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. نعم kita baca bersama ayat ini. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ, diangkat lagi suaranya, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين. Kita ulang lagi. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Lagi, sambil dicerna, sambil dihafalkan. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Pada surat apa itu? An-Nisa. Ayatnya ke 69. Ayat ini sebagaimana telah disampaikan merupakan penafsiran siratal ladzina an'amta alaihim. Pada surat Al-Fatihah di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau ya Allah telah berikan nikmat alaihim kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. An-nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya dengan sebenar-benarnya. Wasyuhada, orang-orang yang mati di dalam memperjuangkan agama Allah, orang yang mati dalam keadaan syahid. Wassalihin, orang-orang yang saleh, yang selalu beriman, yang selalu beramal sesuai dengan apa yang telah diketahuinya, berilmu dan beramal. Merekalah hamba-hamba Allah yang salihin. Itulah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Dan kita minta itu agar kita digolongkan mereka. Empat golongan tadi, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nah, maka tentunya hati kita haruslah sesuai dengan apa yang kita minta. Bukankah kita salat, kita baca surat itu Al-Fatihah, bahkan setiap rakaat. Nah, maka padanya doaul mas'alah. Kita berdoa meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Bentuk permintaannya, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau ternyata sekedar terucap melalui lisan dan tidak tersadari, hatinya tidak mengikuti bahwa dia meminta atau berucap tadi sekedar lisan saja, dia tidak sadar, dia tidak tahu apa yang dia minta, padahal di dalam permintaan itu dia meminta agar digolongkan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat, empat golongan tadi. Nah, maka tentunya dia hanya sekedar formalitas di dalam sholatnya. Yang penting sudah sholat. Yang penting sudah melaksanakan sholat. Tapi tidak tahu dengan apa yang dia baca. Sementara target sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan dengan tegas di dalam ayatnya, sungguh sholat itu tanha, berfungsi untuk mencegah, tanha anil fahsya, dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Maka itu target. Sudahkah kita tercapai dengan target yang kita lakukan setiap hari 5 kali sebagai sholat yang fardu? Maka kalau belum, hendaklah kita introspeksi kepada diri kita. Sudahkah sholat kita itu kita mengerti apa yang kita baca? Bukan sekedar bahwa sholat itu harus baca surat Al-Fatihah. Sholat bukan sekedar mengetahui tentang hukumnya ketika imam jahar. Naam, maka kemudian diam kita mendengarkannya atau sebagian pendapat tetap membacanya. Sedangkan ketika imam itu sir, maka semua membaca surat tersebut, surat Al-Fatihah. Bukan sampai ke sana. Tapi apa yang kita baca, sudah sadarkah kita yang kita baca setiap waktu? Bahkan Allah jadikan surat Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Kita perhatikan ayat demi ayat padanya. Inti dari Al-Quran. Padanya juga doaun mas'alah. Adanya bentuk doa permintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah. Hanya kepadamulah ya Allah kami meminta tolong. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian diaminkan. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Bukan amin, bukan. Mimnya tidak tasdid, tidak double. A-nya panjang, mimnya juga panjang. Amin. Yang maknanya kabulkanlah ya Allah. Di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri adanya permintaan. Maka bukan sekedar dibaca sebagai keharusan di dalam sholat, tetapi jauh lebih dari itu kita faham maknanya. Kita meminta selalu petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka dengan sejelas-jelasnya siapa mereka tadi. Dan kita selalu minta. Artinya golongkanlah kami ya Allah pada golongan mereka. Golongkanlah, masukkan kami termasuk mereka ya Allah. Itu hendaknya kita sadari. Nah, dengan tahu dan kita sadar apa yang kita minta, tentunya kita berusaha. Bagaimana kita supaya tergolong golongannya para nabi, golongannya para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu yang kita berjuang di dalam kehidupan yang singkat sampai umur kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya kita introspeksi pada salat kita. Masing-masing selalu tidak lupa, terus-menerus kita perhatikan di dalam salat kita. Baiknya salat kita akan baik kepada urusan kita yang lainnya. Maka oleh karenanya salat diletakkan pada rukun yang kedua pada rukun Islam. Setelah seseorang mengikrarkan, memproklamirkan dirinya masuk Islam, dua kalimat syahadah, maka setelah itu dia melangkah untuk beramal yang menjadi kewajiban, yaitu menegakkan, mendirikan sholat. Bukan sekedar melaksanakan sholat. Nah, maka An-Nisa 69 tadi sengaja kita baca bersama, itulah yang menafsirkan pada surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Naam. Fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Naam. Kita lanjutkan. Pada empat jenis golongan manusia yang mulia tadi, salah satunya bahkan yang pertama, an-nabiyyin, minan nabiyyin. Maka jika disebutkan para nabi, termasuk padanya atau sudah barang tentu ar-rusul, para rasulnya Allah alaihimussalatu wassalam. Dengan arti kata setiap rasul sudah pasti nabi, tidak setiap nabi itu adalah rasul. Jika ayat tadi menyebutkan para nabi, maka sudah barang tentu termasuk padanya para rasul. Oleh karenanya ketika Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sebut wa khataman nabiyyin, dan beliau penutupnya para nabi. Ya. Wa khataman nabiyyin, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutupnya para nabi. Namun atau mengapa Allah tidak sebutkan bahwa beliau khatamar rusul, penutupnya para rasul? Akan menjadi celah bahwa nanti akan ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan itu pun sudah terjadi, padahal Allah sudah menyatakan dengan kalimat penutup para nabi, itu pun terjadi. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika Allah sebutkan penutup para rasul? Niscaya orang akan berdalih, ini nabi. Nah, adanya nabi setelah rasul dikatakan ini nabi. Dan bukan rasul kan? Allah kan bilang khatamar rasul misalkan. Maka hikmah di sana Allah Jalla wa'ala menyebutkan penutup para nabi. Sehingga dengan itu beliau pun tentunya termasuk para rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka Allah sebutkan para nabi, sudah barang tentu di situ masuk para rasulnya. Yang mana para rasul itu afdal minal anbiya, lebih afdal dibandingkan para nabi. Naam. Bahwa para rasul afdal minal anbiya, lebih afdal dibandingkan para nabi. Kemudian para rasul yang afdal dari mereka ada 5. Rasul bukan hanya 5, ada sekian para rasul, maka yang afdal dari sekian para rasul ada 5. Yang kemudian disebut dengan ulul azmi. Nah, ulul azmi. Keberadaan para rasul ulul azmi itu disebutkan di dalam Al-Quran pada 2 tempat. Di surat dan ayat yang berbeda. Silakan antum catat. Allah Jalla wa'ala menyebutkan ulul azmi pada 2 surat yang berbeda. Yang pertama surat Al-Ahzab. Ayatnya 7. Surat Al-Ahzab itu surat urutan keberapa? Urutan 33. Nah. Jadi surat 33 ayatnya 7. Wa idz akhadna minan nabiyyin mitsaqahum, dan tatkala kami, kata Allah Jalla wa Ala, telah mengambil perjanjian, telah mengambil mitsaq mereka para nabi itu. Wa minka, dan juga termasuk engkau di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin, dan juga diambil dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan juga dari Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan juga dari Nabi Musa. Yang kelima, wa Isa ibni Maryam, dan juga dari Nabi Isa ibni Maryam. 6. Ini juga ada pembahasan tersendiri. Mengapa selalu ketika Allah sebut Isa itu dengan Ibnu Maryam. Sementara para nabi yang lain, para rasul tidak disebutkan Ibnu siapa, Ibnu siapa. Tatkala menyebut Isa, Ibnu Maryam. Tentu di sana adanya hikmah. Naam. Bahwa Isa, naam, dinisbatkan kepada ibunya karena memang lahir tanpa sentuhan laki-laki, tanpa ayah. Apa maksudnya? Menunjukkan mukjizat dari Allah Jalla wa'ala bahwa wanita bisa mengandung walaupun tanpa sentuhan laki-laki. Di antara bukti yang jelas adalah Nabi Isa alaihi salam. Hal ini perlu kita cerna. Kenapa ketika Nabi Nuh tidak disebutkan Nuh ibnu siapa? Ibrahim ibnu siapa? Musa ibnu siapa? Tapi giliran Isa ibnu Maryam. Tahunya kita seperti ini dengan melihat tafsir. Mengapa dan mengapa kok Allah sebut begini? Apakah kita sudah sampai ke sana memperhatikan? Nah, atau sekedar baca saja? Nah, ini perlunya lebih jauh, semakin ditelaah Al-Quran itu semakin memberikan ilmu. Tidak ada habis-habisnya. Antum baca tafsir ini, ketemu sekian manfaat. Antum baca tafsir ini, tentunya tafsir yang telah direkomendasikan oleh para ulama, mendapatkan juga faedah ini. Semakin terkumpul. Antum kupas dan kupas ayat Al-Quran. Satu ayat, itu lagi, kupas terus. Dioncei, dikupas terus. Maka akan tercurahkan di situ ilmu. Nah, maka Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa itu memang betul. Nah, karena bukan sekedar dibaca, dihafal, tapi dicerna, dikupas artinya, penafsirannya. Nah, kita kembali. Disitulah Allah Jalla wa'ala menyebutkan ulul azmi, salah satunya Al-Ahzab, ayat yang ketujuh. Maka di akhir ayat ketujuh tadi, wa akhadna minhum, dan kami telah ambil dari mereka mitsaqan ghalidha. Mitsaq, perjanjian yang ghalidh, yang tebal. Maksudnya yang tebal di situ adalah yang teguh, yang kokoh. Naam. Kenapa Allah sebut perjanjian yang kokoh mitsaqan ghalidha? Karena kesanggupan mereka ulul azmi menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing dengan tegar, dengan ujian yang melebihi mungkin dari yang lainnya. Nah, bagaimana Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama dakwah kepada umatnya bukan waktu yang sebentar. Nah, alf illa khamsina amah, 1000 kurang 50. Ada apa di sana? Kita perlu tahu bagaimana tantangan-tantangannya. Demikian pula Nabi Ibrahim. Demikian pula Nabi Musa. Sekian banyak. Atau mungkin terbanyak penyebutan Nabi Musa di dalam Al-Quran dibandingkan para rasul yang lainnya. Kenapa? Kalau kita baca surat Al-Baqarah, terus mengkisahkan tentang Bani Israel, tentang Bani Israel, tentang kisahnya Musa alaihissalam dengan kaumnya. Terus. Kenapa? Maka kita pelajari, kita pelajari, kita pelajari. Akan memberikan manfaat, memberikan hikmah kepada kita. Perjalanan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ayat yang kedua pada surat Asy-Syura. Asy-Syura ayatnya ke-13. Asy-Syura ayat atau surat urutan yang keberapa? Urutan ke-42. Maka surat ke-42 ayatnya ke-13. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud din. Kata Allah Jalla wa'ala, syara'a lakum minad din. Naam. Allah hendak menyebutkan bahwa semua para rasul itu mengajak untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Maka dikatakan syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan bagi kalian minad din, tentang agama. Ma wassa bihi, apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh alaihi salam, walladhi awhayna ilaika, dan juga apa yang telah kami wasiatkan kepada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami juga wahyukan kepada Ibrahim alaihi salam, wa Musa, dan juga kepada Musa alaihi salam, wa Isa, dan juga kepada Isa alaihi salam. Tersebut juga lima para rasul, menjadi dalil tambahan selain surat Al-Ahzab maka surat Asy-Syura. Allah mensyariatkan dengan suatu syariat kepada mereka semuanya. Apa yang Allah wasiatkan? Dilanjutkan, an aqimud din wala tatafarraqu fi, agar mereka itu menegakkan agama Allah Jalla wa'ala, artinya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Nah, mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. An aqimud din, iqamatud din, menegakkan agama. Wala tatafarraqu fi, Allah juga berpesan di saat yang sama, jangan kalian berpecah belah. Nah, satu sisi Allah perintahkan untuk menegakkan agama dengan sebenar-benarnya, dan di saat yang sama Allah berpesan, jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian mengarah ke sana, apa-apa yang menjadi perpecah belahan di antara kalian. Demikian pesan Allah Jalla wa'ala kepada para rasul, khususnya ulul azmi. An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Kita lanjutkan sampai akhir ayat. Kabura 'alal musyrikin, amat berat bagi orang-orang musyrik, ma tad'uuhum ilaih, apa yang engkau seru mereka kepadanya, ke jalan Allah. Terasa berat pada diri mereka untuk mengikuti ajaran tauhid. Naam. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah itu menarik kepada agama, kepada agamanya sesuai dengan sesuai kepada hamba yang Allah kehendaki. Wa yahdihi ilaihi may yunib. Dan Allah itu memberikan petunjuk tentang agamanya kepada orang-orang yang yunib, orang-orang yang kembali kepada agamanya. Orang-orang yang memang terketuk ketika disentuh dengan ayatnya untuk kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Itulah orang-orang yang yunib, berinabah, selalu kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat itu telah dijelaskan pendalilan salah satunya tentang ulul azmi. Dan pada ayat ini Allah sebutkan suatu pesan yang agung. Naam an aqimud din wa la tatafarraqu fi. disuruh kita untuk menegakkan agamanya dengan ikhlas, dengan kokoh. Dan Allah Jalla wa'ala melarang, tidak menyukai adanya perpecahan. Setelah jelas kepada kita dua dalil, Al-Ahzab ayat yang ketujuh dan Asy-Syura ayat ke-13, maka dari ulul azmi itu lagi ada yang paling afdol. Nah, dari lima ada yang paling afdol. Siapa itu? Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa mengatakan beliau yang paling afdol? Disebutkan hadis sahih riwayat Muslim, Nabi menyatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku, kata Nabi, sayyidnya, tuannya atau pimpinannya waladi Adam, anak keturunan Adam. Bukan maksud beliau berbangga, tetapi beliau sampaikan ini adalah tentunya kita meyakini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pimpinannya anak cucu Adam. Nah, ketika beliau dipertemukan pada kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, maka beliau adalah ulul azmi yang paling afdal. Nah, urutan berikutnya siapa dari lima itu? Kalau tadi sudah kita tahu yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urutan yang kedua ada yang tahu siapa urutan yang kedua? Nabi Ibrahim alaihi salam. Urutan setelah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentu padanya dalil. Apa yang menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga menduduki pada kedudukan yang kedua pada ulul azmi? Allah Jalla wa'ala menyatakan pada surat An-Nisa. Nah, pendalilan bahwa Nabi Ibrahim berada pada peringkat yang kedua sebagai ulul azmi. An-Nisa 125. Naam. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ayat ini merupakan potongan yang secara lengkapnya, waman ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, dibandingkan orang yang mengikhlaskan, menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedangkan dia mengerjakan kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahima hanifa, dan dia juga mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Maka Allah akhiri, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya, sebagai kekasihnya. Khalil artinya kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Berdasar pada ayat ini, maka Nabi Ibrahim berada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala telah uji dengan ujian yang berat, yang tidak bisa bersabar padanya kecuali ulul azmi. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala untuk menemui putranya dalam usia yang sudah tua. 6. Untuk menawarkan, menyampaikan dari mimpinya. Naam, dan perlu diketahui ru'ya al-anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Al-Syekh Al-Utsaimin menyatakan ru'ya al-anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Allah Jalla wa'ala mimpikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya. Naam. Ujian yang begitu berat, tetapi beliau terima dengan lapang dada, dengan hati yang besar, semata-mata bahwa apa yang Allah perintahkan itu bukanlah suatu hal yang memudaratkan. Janji Allah pasti benar. Ibrahim alaihissalam menyatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku telah bermimpi dalam tidurku, anni azbahuk, bahwa aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, disampaikan kepada beliau, kepada putranya, bagaimana pendapatmu? Naam. Maka tidak ada pilihan, naam, melainkan selalu menerima dengan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Apa jawaban Ismail alaihissalam sebagai putra beliau? Ya abati. Demikian beliau memanggil ayahnya. Ya abati f'al ma tu'mar. Lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah. Naam. Ismail tidak menyatakan, ya abati idzbahni. Wahai ayahku, sembelihlah saya. Kalau memang engkau bermimpi seperti itu, maka sekarang sembelihlah saya. Tidak. Tapi dengan jawaban yang mencakup semuanya, bahwa setiap apa yang diperintahkan Allah itu jalani, baik itu penyembelihan maupun yang lainnya, maka Ismail mengerti dengan bijaknya menyatakan, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan. Yakni tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kemudian itu pun tidak memastikan dengan suatu kepastian, melainkan selalu ingat kepada tauhid. Satajiduni insya'allahu minasabirin. Niscaya engkau akan dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Disandarkan kepada ketergantungan kepada Allah dengan kalimat insya'allah. Satajiduni insya'allah minasabirin. Dalam rangka mengamalkan surat Al-Kahfi ayat ke-23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada. Jangan sekali-kali engkau menyatakan terhadap sesuatu bahwa aku akan kerjakan itu esok hari. Illa ayyasha Allah. Melainkan dengan ucapan insya Allah. Naam. Satajiduni insya Allahu minasabirin. Nah, ini kalau kita berbicara masih panjang tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insyaAllah sudah banyak tahu kita bagaimana perjalanan sejarah hidup, perjuangan dakwah beliau alaihissalatu wassalam. Nah, maka dengan kecintaannya tadi, nah, beliau tetap mendahulukan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih agung dibandingkan mahabbatil walad, kecintaannya kepada putranya sendiri. Maka oleh karenanya Ibrahim ditetapkan oleh Allah sebagai khalilullah. Khalil. Khullah. Yang mana kedudukan khullah atau khalil itu kedudukan mahabbah yang paling agung. Tingkatan mahabbah itu sekian tingkatan, bertingkat-tingkat. Masalah kecintaan itu. Nah, yang paling tinggi adalah al-khullah, yaitu al-khalil. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, al-mahabbah anwa'uha ashrun, bahwa mahabbah itu bermacam-macam, jumlahnya ada 10. Ada pula yang menyatakan ada 7. Akan tetapi a'laha al-khullah, yang tertinggi adalah al-khalil. Naam. Dari dua, kalau memang Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, kekasihnya Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilullah juga? Iya. Bukankah beliau sebagai khalilullah? Jawabannya iya. Berarti khalilullah, kekasihnya Allah, hanya ada dua. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada dua khalilullah. Kalau ditanya lagi, mana khalilullah yang lebih afdal? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah Nabi Ibrahim? Naam, jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sana ada suatu perkataan yang menyebar di kalangan manusia. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan suatu kejadian atau suatu hal yang sudah tersebar. Ada yang bilang atau mengistilahkan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, Musa Kalimullah. Ibrahim Khalilullah, khalil atau kekasihnya Allah. Muhammad Habibullah, kecintaannya Allah. Musa adalah Kalimullah, seorang nabi yang Allah ajak, yang diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara secara langsung kepada Musa alaihi salam. Nah, bagaimana dengan pernyataan, tiga pernyataan tadi? Maka kata Syekh Al-Utsaimin, tidak diragukan lagi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, Habib atau kecintaannya Allah Jalla wa'ala. Fahuwa Habbullah, maka beliau cinta kepada Allah. Wa mahbubun lillah, dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, di sana ada pensifatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu Khalilullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk Khalilullah. Dan orang yang menyatakan bahwa Muhammad Habibullah, qad hadamu haqqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dengan itu telah mengurangi, menurunkan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annal mahabbah aqallu minal khullah. Karena mahabbah itu tingkatannya di bawahnya al-khullah, di bawahnya al-khalil. Maka dengan itu kita menyatakan, la na'lam minal bashar khalilan lillah illatnan. Kita menyatakan bahwa tidak kita ketahui dari manusia yang menjadi khalilnya Allah kecuali hanya dua. Ibrahim wa Muhammad alaihimassalatu wassalam. Naam. Dua, keduanya adalah khalilnya Allah dan rasulnya Allah, dan khalilnya yang terafdal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itulah apa yang bisa kita tambahkan dari keimanan kepada para rasul, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Semoga tentunya kita bisa menimba, mengambil manfaat ilmu dari apa-apa yang telah disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu ajma'in. Dan sampai di sini telah selesai pula pembahasan keimanan kepada para rasul. Insyaallah ta'ala kajian berikutnya berlanjut keimanan kepada hari akhir biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.